Harta adalah amanah. Jadikan ia pahala yang berlipat ganda dengan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pendengar yang budiman, sudah kita ketahui bersama bahwa sedekah merupakan salah satu amal soleh yang sangat agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk amal terbaik untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersedekah juga merupakan salah satu sebab terlindunginya seseorang dari azab kubur dan mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Namun pendengar, perlu diketahui pula bahwa pahala sedekah bisa hilang sama sekali jika tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui beberapa etika atau adab dalam bersedekah. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara adab yang harus kita ketahui agar sedekah kita tidak sia-sia adalah yang pertama, sedekah harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita wajib mengikhlaskan niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala semata di dalam bersedekah dan mencari keridhaannya, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Tanpa keikhlasan, maka sedekah akan batal dan dapat menggugurkan pahala kita. Sebagian orang bersedekah untuk tujuan riya, yaitu ingin dilihat orang, atau sum'ah, ingin didengar orang, serta berbangga-bangga untuk menyombongkan diri agar ia dikenal sebagai dermawan. Bahkan ia berusaha menonjolkan hal itu, dan orang-orang seperti ini akan disiksa nanti di hari kiamat dengan siksaan yang berat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullah, orang yang pertama kali dibakar dengan api neraka pada hari kiamat nanti ada tiga golongan. Kemudian beliau bersabda dan dihadirkan orang yang bersedekah. Sampai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun berkata, engkau telah berdusta. Sesungguhnya engkau bersedekah agar dikatakan sebagai seorang dermawan. Begitulah kenyataan yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian adab sedekah yang kedua adalah dengan mempelajari kewajiban-kewajiban dalam bersedekah. Pendengar, seorang muslim wajib mempelajari tentang sedekah-sedekah yang diwajibkan atas dirinya. Mempelajari ukuran-ukuran dan kepada siapa sedekah itu harus diberikan, serta hal-hal yang lain yang akan meluruskan ibadahnya tersebut. Hal itu dilakukan sebelum ia melakukan peribadatan atau sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun ia harus bertanya kepada ahli ilmu, sebab ia tidak akan terhitung melaksanakan kewajiban di dalam ibadah hingga ia melakukannya sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selain itu, agar tidak mengeluarkan sesuatu dari jenis harta yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak memberikannya kepada orang-orang yang tidak berhak menerimanya dan hal-hal semacam itu. Adab yang ketiga dalam bersedekah, yaitu tidak menunda-nunda sedekah yang wajib hingga keluar waktunya. Jika telah wajib seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas hartanya, tanamannya, perniagaannya, atau yang lainnya dari harta sedekah yang wajib, maka ia wajib mengeluarkannya pada waktunya. Tidak boleh ia menundanya tanpa adanya uzur. Hal itu tidak boleh sama sekali. Barang siapa yang menunda hingga keluar dari waktunya tanpa uzur, niscaya ia akan menghadapi kemarahan dan kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, adab yang keempat, yaitu mendahulukan sedekah yang wajib daripada yang sunnah. Pendengar, wajib atas seorang muslim apabila ia harus mengeluarkan zakat yang wajib dan telah tiba waktunya, agar mendahulukannya daripada sedekah yang sunnah. Itulah hukum asalnya. Sebab, menunaikan sedekah yang wajib termasuk dari rukun Islam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan-amalan yang sunnah hingga ia mengamalkan amalan yang wajib. Amalan yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendekatkan diri kepadanya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah bebankan kepadanya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi, riwayat Al-Bukhari, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan atasnya. Barang siapa yang telah mendahulukan sedekah yang sunnah atas sedekah yang wajib, maka ia berada dalam kesalahan yang besar. Ia melakukan hal itu disebabkan kejahilan tanpa syariat dan kekurangan ilmunya tentang hal-hal yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang budiman, adab yang kelima, yaitu dengan mengeluarkan zakat dari jenis-jenis harta yang telah ditentukan syariat apabila telah wajib atasnya. Apabila sudah jatuh kewajiban atas seorang muslim untuk mengeluarkan zakat atas barang tertentu secara syar'i, dan syariat telah menjelaskan cara mengeluarkan jenis tertentu dari hartanya, seperti zakat fitrah, zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW, yaitu satu sok gandum, atau satu sok bur, atau satu sok kurma, atau sejenisnya. Maka seharusnya seorang mukmin mengeluarkan zakat harta-harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, atau hal-hal yang beliau sebutkan di dalam nas tersebut. Jangan ia mengeluarkan pengganti selainnya atas dasar ijtihad sendiri, dengan anggapan bahwa jenis-jenis harta yang lain dapat menggantikan kedudukannya atau lebih bermanfaat dari jenis-jenis tersebut. Sebab, kalaulah demikian halnya, tentu syariat telah menyebutkannya dan tentu Nabi SAW telah mengisyaratkannya atau telah memilihnya atau memberikan pilihan kepadanya. Maka bagaimana mungkin seorang mukmin berprasangka bahwasanya perhatian Nabi SAW telah luput dari perkara ini? Apakah syariat ini tidak memperhitungkannya? Pendengar yang budiman, mengeluarkan jenis-jenis harta yang telah disebutkan di dalam syariat akan mengeluarkan seorang muslim dari perselisihan pendapat fikih tentang barang yang digunakan sebagai penggantinya. Apakah boleh atau tidak? Sebab tidak ada orang yang mengatakan bahwasanya jenis-jenis harta yang dikeluarkan menurut ketetapan syariat tidak sah. Namun, yang menjadi perbedaan pendapat adalah jenis yang lain. Apakah sah atau tidak? Selanjutnya pendengar, adab yang keenam, hendaklah sedekah itu dari hasil yang baik. Bersedekah dari harta yang halal, kan itu merupakan sebab diterimanya sedekah tersebut dan yang akan menghasilkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang bersedekah dengan harta yang baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil dengan tangan kanannya. Jika itu berupa sebutir kurma, niscaya ia akan tumbuh di telapak tangan Allah subhanahu wa ta'ala hingga menjadi lebih besar daripada gunung. Sebagaimana seorang di antara kalian yang menyemai benihnya atau memelihara anak unta. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi. Dengan demikian, ketika bersedekah, kita wajib untuk mengusahakan agar sedekah tersebut berasal dari harta kita yang paling baik. Dan jika tidak, maka sedekah kita tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai adab-adab sedekah yang harus kita ketahui. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من الهامسة إلى العاصمة وأزجي لها أصدق الأمنيات لإشراقة عذبة دائمة.